menyebut namamu, Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagimu, Pemilik hari pembalasan. Hanya engkau lah yang ku sembah, tunjukkan aku jalan lurus, jalan orang yang kau kasihi, bukan jalan yang kau murkai. Ku hanya sehelai bulu angin, ku takkan pernah tahu kemana ku hingga. Aku bagai kadal yang pasti akan kering, hingga kau berkehendak jatuhlah aku. Aku benar-benar tak berdaya menghadapi saat itu. Kekuatan selain darimu, semua di genggamanmu. Aku benar-benar tak berdaya menghadapi saat itu. Tiada kekuatan selain darimu, semua di genggamanmu. Namamu, Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagimu, Pemilik hari pembalasan. Hanya engkau lah yang ku sembah, tunjukkan aku jalan lurus, jalan orang yang kau kasih, bukan jalan yang kau murkai. Ku hanya sehelai bulu terbang di hembus angin. Ku tak akan pernah tahu kemana ku hingga. Aku bagai kandang yang pasti akan kering, hingga kau berkehendak jatuhlah aku. Aku benar-benar tak berdaya menghadapi saat itu. Tiada kekuatan selain